Ketika Musa berkata kepada kaumnya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Israel. Lima tu'zunani, kenapa kalian, wahai kaumku, ya kaumi, lima tu'zunani, kenapa kalian menyakiti aku? Mengapa kalian menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Dalam keadaan sungguh kalian mengetahui bahwasanya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian. Waqad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Falamma zahu, maka azaga Allahu qulubahum, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Falamma zahu, maka tatkala mereka berpaling, azaga Allahu qulubahum, maka Allah palingkan, Allah sesatkan hati-hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidaklah memberi hidayah kepada kaum yang fasik. dan Allah tidaklah memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Qala rahimahullah ay wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, mubihan. Bisa mubihan atau muwabbihan lahum ala sani'ihim wa mukri'an lahum ala aziyatihi wa hum ya'lamuna annahu rasulullah. Yakni kata beliau, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya dalam rangka mencela mereka atau mencela mereka atas perbuatan mereka, ala soni'ihim, dan dalam rangka menegur mereka, mukri'an, menegur, mukri' itu kalau orang ngetok rumah dengan keras, orang mau ngetok rumah orang, ngetok pintu dengan keras, namanya mukri'. Dia menegur dengan keras terhadap ataupun kepada mereka terhadap atau atas gangguan mereka kepadanya. Perbuatan mereka yang menyakiti Musa. Wahum ya'lamuna annahu Rasulullah. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya dia adalah utusan Allah. Lima tu'zunani bil aqwali wal af'al. Kenapa kalian menyakiti aku baik dengan perbuatan, ucapan-ucapan maupun dengan perbuatan-perbuatan? Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Kemudian kata beliau, war rasulu min haqqihi al-ikramu wal-i'zam wal-inqiyadu bi awamirihi wal-ibtidaru li hukmihi. Sementara yang namanya Rasul itu diantara haknya, Rasul itu adalah dimuliakan dan dihormati, bukan justru disakiti. Yang namanya Rasul itu bukan manusia biasa, harus dihormati dan dimuliakan. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Nah. Kemudian supaya apa? Kalian memuliakannya dan menghormatinya. Tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Dan tunduk terhadap perintah-perintahnya serta bersegera menerima dan juga melaksanakan hukum-hukumnya. Itu seharusnya kita terhadap Rasul. Kita hormati, kita muliakan, kita tunduk kepada perintah-perintahnya dan bersegera menerima dan melaksanakan hukum-hukumnya. Itu di antara hak Rasul terhadap kita semuanya. Di antara hak Rasul terhadap umatnya adalah untuk Rasul itu dihormati, dimuliakan, tunduk terhadap perintah-perintahnya, dan bersegera di dalam melaksanakan hukum-hukum dari Rasul tersebut. Itu seharusnya. Wa amma adiyatul Rasul alladhi ihsanuhu ilal khalqi fawqa kulli ihsanin ba'da ihsanillah ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد علموه وتركوه. Adapun menyakiti Rasul yang kebaikannya kepada makhluk itu di atas semua kebaikan setelah kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini, adapun menyakiti Rasul yang kebaikannya kepada makhluk itu di atas segala kebaikan. Setelah tentunya kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatan yang demikian berada pada puncak ketidaktahumaluan. Nah, tidak tahu malu, itu namanya waqahah. Orang yang tidak tahu malu. Bukan sekedar waqahah, tetapi ghayatil waqahah. Puncak ketidaktahumaluan. Wal jara'ah. Dan puncak kelancangan. Lancang. Jara'ah. Wazaim anisiratil mustaqim, dan puncak penyimpangan dari jalan yang lurus, yang mereka sungguh telah mengetahuinya dan meninggalkannya. Mereka sungguh telah mengetahuinya dan mereka pun meninggalkannya. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah di sini, tadi telah disebutkan bahwasanya di antara haknya Rasul terhadap umatnya adalah menghormatinya, memuliakannya, tunduk kepada perintah-perintahnya, dan bersegera untuk menaati dan melaksanakan hukum-hukumnya. Nah, dan dari sini pula terdapat faedah bagi kita semuanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk adab adalah kita berbuat baik, menghormati, memuliakan orang-orang yang telah berbuat baik bagi kita. Penting ya, karena fi rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk adab dalam Islam, dan itu ada dalam syariat, begitu juga adab ini berlaku di tengah-tengah masyarakat, hatta orang-orang awam sekalipun. Apa itu? Berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Bukan justru berbuat jelek kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Itu adab yang memang syariat mengajarkannya. Dan itu diamalkan di tengah-tengah manusia. Bahwasanya termasuk adab adalah kita berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan tidak berbuat jelek kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Itu bentuk kekurang ajaran. Orang telah berbuat baik kepada kita, justru kita berbuat jelek kepadanya. Kepada orang yang telah berbuat jelek saja, syariat ini mengajarkan wala la yastawil hasanatu walas sayyi'ah. Sebagaimana kita pelajari dalam daurah kemarin. Nah, dalam pembahasan hidup bermasyarakat, adab sesama muslim, adalah la yastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Fa idza bainaka wa bainal ladzi adawatun fa innahu ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah idfa billati hiya ahsanis sayyi'ah. Tolaklah kejelekan itu dengan yang lebih baik, yang baik, lebih baik. Balas kejelekan itu dengan yang lebih baik. Maka kita, ketika kita memaafkan, berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jelek kepada kita, maka yang tadinya kita bermusuhan dengan dia, ketika kita membalasnya dengan kebaikan, maka jadilah dia ka'annahu waliyun hamim. Dia menjadi seorang teman setia, teman akrab. Tadinya memusuhi kita, ketika kita membalasnya dengan kebaikan, berubah permusuhannya menjadi teman setia. Itu terhadap orang yang telah berbuat jelek kepada kita, apa bimbingan syariat adalah apa? Memaafkan, dan justru kita berbuat baik kepadanya. Terus bagaimana lagi dengan orang-orang yang memang telah berbuat baik kepada kita? Tentunya terlebih baik, terlebih layak lagi untuk kita berbuat baik kepadanya, bukan berbuat jelek. Sehingga termasuk kekurang ajaran, kekurang adaban, tidak tahu malu, orang sudah berbuat baik kepada kita, justru kita berbuat jelek kepadanya. Tahu istilah orang apa? Apa orang kita aja? Air susu dibalas dengan air apa? Tuba. Apa tuba itu? Anda juga bingung, tuba itu apa maksudnya? Tuba itu apa? Jangan-jangan manis juga tuba itu. Hah? Apa? Mbak, rasanya maksudnya? Nah, kok lemak? Lemak daripada susu? Oh, racun. Ya, benar kalau racun. Kalau bilang enak, nanti lebih enak daripada susu ya. Salah pepatahnya berarti. Kalau lebih enak daripada susu. Ini kan pepatah jelek. Air susu dibalas air tuba. Nah, al-muhim artinya perbuatan baik dibalas dengan apa? Kejelekan. Itu kurang ajar, tidak adab. Nah, apalagi khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang diperbuat jelek itu kepada orang yang kebaikannya mengalahkan seluruh makhluk. Itu lebih kurang ajar lagi. Ada maksudnya? Ada satu orang yang berbuat baik kepada kita, kita berbuat jelek kepada dia, kurang ajar. Nah, sekali ataupun dua kali, atau nilainya mungkin cuma menolong, cuma membantu, memberikan harta. Nah, kita tidak layak untuk berbuat jelek kepadanya. Man suni'a ilaihi ma'rufun ma'rufan fakafihu. Nah, barang siapa yang telah diperbuat baik, diberikan sesuatu yang baik kepada dia, maka balas kebaikan tersebut. Kalau tidak bisa membalas, maka hendaknya apa? Mendoakan itu kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, adabnya, menghormatinya, memuliakannya, membalasnya, bukan justru berbuat jelek kepada kita. Apalagi dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yang namanya Rasul itu kebaikannya kepada makhluk itu mengalahkan seluruh kebaikan, mengalahkan setiap orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kenapa? Dikarenakan perbuatan ataupun jasa kebaikan Rasul itu adalah dari sisi agama, yang itu bimbingan kepada kita semuanya, yang itu hidayah, bimbingan untuk kita berpegang kepada jalan yang lurus. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita berupa pengajaran agama, bimbingan, hidayah, dan seterusnya, tentunya mengalahkan dari seluruh perbuatan baik dari sisi duniawi. Dikarenakan sekali lagi disebutkan oleh Syekh Taqi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para rasul itu kebaikannya mengalahkan seluruh kebaikan semua makhluk. Tentunya ba'da ihsanillah, setelah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang yang telah berbuat baik kepada kita, apalagi kalau perbuatan baiknya berupa bimbingan ilmu, agama, hidayah, yang jauh lebih besar daripada duniawi, kok kita berbuat jelek kepada dia, yang harusnya kita menghormati, memuliakannya, dan seterusnya, itu berarti bentuk kekurang ajaran. Bentuk apa? Kekurang ajaran. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka, intabihu, diperhatikan. InsyaAllah, Anda terus terang sangat terenyuh ketika melihat alangkah banyaknya jutaan manusia yang sholat baik di Masjid An-Nabawi ataupun di Al-Masjidil Haram. Dalam artian Anda terus terang teringat bagaimana awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teringat ketika itu apa yang disebut dengan Masjidu Al-Qiblatain. Yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau beberapa orang para sahabat sedang sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian lagi rukuk, tiba-tiba ada berita bahwasanya kiblat telah diarahkan ke Ka'bah. Jumlah yang sangat sedikit. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga. Kita mengingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian beliau tawaf di Ka'bah dalam keadaan beliau sujud ketika itu dilempari dengan kotoran kepalanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak terbayang ya kan rahimani wa rahimakumullah di sana seperti sekarang ini. Begitu banyaknya orang-orang yang mendapatkan hidayah itu semuanya tidak lain tidak lepas dari kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan bahkan jutaan orang-orang yang beribadah, yang di situ kita melihatnya ya kana fidan rahimani wa rahimakumullah, tidak lepas dari kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu cuma beberapa orang ya kana fidan rahimani wa rahimakumullah, cuma beberapa orang saja yang mengikuti beliau, 1-2 sampai banyak, maka kebaikan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita memuliakannya, berbuat baik kepada beliau tentunya dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara-cara yang nyimpang. Qul hadin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini itu semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-79. Al-Ahzab 69. Al-Ahzab ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina azaw Musa, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Maka Allah membersihkan beliau, Nabi Musa, dari apa-apa yang mereka ucapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan Musa dari apa-apa yang mereka ucapkan. Wa kana 'indallahi wajiha, dan dia dari Nabi Allah Musa di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dibacakan ayat ini, itu semakna dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Dibacakan ayat ini, atau semakna dengan ucapan Rasulullah SAW ketika beliau pada perang Hunain. Ini kita dapatkan kemarin ketika di Daurah. Naam. Di Karang Makmur, ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah, kasus perang Hunain. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memberikan beberapa orang manusia pembagian yang banyak. Fa'ata al-Aqra ibn Habis 100 min al-ibil. Beliau memberikan Aqra bin Habis 100 ekor unta. Wa a'ta Uyainah ibn Hisan mithla dzalik. Beliau juga memberikan Uyainah ibn Hisan semisal itu pula. Wa a'ta nasan min asrafil Arab wa atharahum yawma idzin fil qismah. Dan beliau pun memberikan beberapa orang dari tokoh-tokoh Arab dan lebih mendahulukan mereka pada hari itu dalam hal pembagian. Maka ketika itulah berkata seorang laki-laki, di syahidnya, faqala rajulun. Maka berkata seorang laki-laki, ada kan kemarin, kalau ingat, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Laki-laki itu mengatakan, demi Allah, sesungguhnya ini adalah pembagian yang tidak adil. Demi Allah, ini pembagian yang tidak adil. Wa ma'urida fiha wajhullah. Dan ini pembagian yang tidak diharapkan dengannya wajah Allah. Disakiti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin taklifil qulub, memberikan beberapa orang harta yang banyak, dan itu haknya seorang pemimpin. Itu haknya seorang penguasa. Memberikan sesuatu kepada seseorang dan meninggalkan orang yang lain, haknya penguasa. Maka orang ini mengatakan ini adalah pembagian yang tidak adil. Ini adalah pembagian yang tidak diharapkan dengannya wajah Allah. Rasul yang dituduh demikian. Maka ketika disampaikan oleh Abdul Mas'ud ucapan orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun marah, berubah wajah beliau seolah-olah wajah beliau itu kasirfi, seperti emas yang menguning. Nah, saking marahnya wajah beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu." Siapa yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Kalau Rasulnya dituduh tidak adil, terus siapa yang bisa adil? Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, maka siapa yang bisa adil? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, yarhamullahu Musa qad uziya bi aktsara min hadza fasabara. Disahihnya yang sesuai semakna dengan ayat ini, ketika Rasulullah disakiti, dituduh tidak adil, kemudian beliau mengatakan, siapa yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya tidak bisa adil? Setelah itu Rasul mengatakan, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Allah Musa, qad uziya aktsara min hadza, beliau telah disakiti lebih banyak daripada ini, fasabara, dan beliau pun sabar. Nabi Allah Musa sabar menghadapi gangguan dari kaumnya. Ini khalifatin rahimani wa rahimakumullah dua ayat. Juga satu hadis yang semakna. Ini menunjukkan kepada kita, ya khalifatin rahimani wa rahimakumullah, faedah. Ini kan bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hiburan ketika beliau diganggu, ketika beliau ditakiti, beliau mengingat apa yang terjadi kepada Nabi Allah Musa. Yang lebih daripada itu disakiti oleh kaumnya. InsyaAllah akan kita sebutkan bentuk-bentuk perbuatan Bani Israel yang cukup banyak. Akan kita sebutkan insyaAllah ta'ala. Nah, bentuk-bentuk perbuatan Bani Israel yang itu merupakan perbuatan yang sangat lancang, yang sangat menyakiti Nabi Allah Musa alaihi salam. Beliau dituduh, beliau Nabi. Nabi Musa dituduh telah membunuh Nabi Allah Harun. Nah, beliau dakwah bersama, beliau menuju gunung, tiba-tiba pulang Nabi Allah Musa sendirian. Umatnya mengatakan, kamu telah membunuh Nabi Allah Harun. Kenapa? Kamu tuh iri kepada Harun. Harun itu memang orangnya lebih lembut, lebih disenangi oleh Bani Israel daripada Musa. Sehingga ketika dia pulang sendirian dan Musa menghabarkan bahwasanya Harun telah meninggal dunia, mereka mengatakan, engkau telah membunuh Harun. Perbuatan apa? Yang menyakitkan dari Bani Israel kepada Nabi Allah Musa. InsyaAllah akan disebutkan mungkin pada pertemuan yang berikutnya billahi ta'ala, bentuk-bentuk perbuatan Bani Israel yang sangat banyak, yang itu kelancangan menyakiti Nabi Allah Musa. Kenapa disebutkan ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah? Ini hiburan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disakiti. Nah, artinya ketika beliau merasa disakiti, beliau untuk menghibur dirinya mengingat saudara-saudaranya dari kalangan para nabi yang telah disakiti oleh kaumnya. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mendapatkan musibah, kalau kita mendapatkan gangguan-gangguan, disakiti ketika menjalankan dakwah ini, maka di antara cara untuk menghibur diri adalah apa? Dibacakan kepada kita kisah-kisah orang yang terdahulu yang telah mendapatkan perlakuan yang sama. Saya ulangi faedahnya. 6 adalah untuk kita bisa sabar terhadap gangguan-gangguan, termasuk pula sabar terhadap musibah, adalah mengingat orang-orang ataupun kisah-kisah umat terdahulu. 6 yang mereka telah mendapatkan gangguan dari kaumnya, para nabi. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, nah, sebagaimana telah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin, dibawakan di situ ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang ujian yang lebih besar yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Nah, ketika Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang babus sabr, bab tentang sabar. Beliau menyebutkan di situ tentang ujian-ujian yang telah menimpa umat-umat apa? Terdahulu. Untuk supaya apa ya khodhidin rahimani wa rahimakumullah, supaya kita menyadari bahwasanya ujian-ujian yang kita rasakan itu tidak seberapa dan sebagai hiburan bagi kita semuanya. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat yang banyak ketika itu terkena siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Birabah, Abdullah bin Mas'ud, Khabbab bin Al-Harith radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka saking sakitnya mendapatkan siksaan dari kaum mereka, dari orang-orang Quraisy, mereka sampai mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saking sakitnya disiksa mereka. Nah, mereka mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ucapan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur mereka dengan mengatakan orang-orang terdahulu dalam menjalankan atau mempertahankan agama mereka, ada yang kedua kakinya diikat. Satu diikat kepada seekor kuda, kaki yang lain diikat di ekor kuda, di kuda yang lainnya, kemudian kudanya berlari dengan arah yang berlainan. Nah, ada di antara mereka yang disisir kepalanya dengan sisir besi, dibelah kepalanya dari enam mafraku ra'sihi, belahan kepala yang atas sampai bawahnya meninggal dunia, dibelah badannya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang dikubur hidup-hidup dan seterusnya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang merasakan demikian tidaklah memindahkan mereka, tidaklah memalingkan mereka dari agama mereka. Kalian disiksa seperti ini belum ada apa-apanya, mereka itulah yang terjadi, dibunuh, dibelah kepalanya sampai kakinya, ditarik dengan dua ekor kuda yang arah berlawanan sampai terbelah badannya. Walakinnakum qaumun tastajilun. Tetapi kata Rasulullah, kalian itu kaum yang terburu-buru, enggak sabar. Maka mendengar ucapan ini para sahabat pun mereka semakin tabah, mereka semakin sabar mendapatkan siksaan-siksaan dari orang-orang Quraisy. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan apa syahidnya? Dibacakan oleh Rasulullah kepada mereka kejadian-kejadian orang-orang yang telah mendapatkan ujian yang lebih berat daripada mereka. Sehingga menceritakan, mengingat kisah-kisah umat terdahulu itu memberikan hiburan kepada kita dan memberikan ketabahan kepada kita yang merasa bebannya sangat berat, ujiannya sangat berat, musibahnya berat dan seterusnya. Ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Nah, nampaknya ini sementara yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.